Ratnamu Tuhan suci, lama dendam ku rindu. Bilakah kau kembali? Tak dapat ku merasa. Hati merayu-rayu, tapi tetap setia padamu tiara. Bulan sedang dalam angkasa biru, hati merasa bimbang memikirkan nasibku di mana kau bahagia. Nan kekal dan abadi, ikan indah cuina, kau tetap jaya sakti. Sedang mengembang dalam angkasa biru, hati merasa bimbang memikirkan nasibku di nan kekal dan abadi.